السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-91, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, dan kita masih membahas terkait dengan Sifatus Shalah secara spesifik. Kita sedang membahas rukun-rukun salat. Hari ini kita memasuki rukun yang ke-11 dan rukun yang ke-12. Rukun yang ke-11 dan ke-12 kata beliau adalah al-julusu baina sajadataini wat-tuma'ninatu fihi. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ini bagian dari rukun di dalam salat. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, "Tumma yarfa'u ra'sahu." Seorang yang salat, apabila dia sudah sujud, kemudian dia tuma'ninah di dalam sujudnya, kemudian dia mengangkat kepalanya. Setelah dia sujud dengan sempurna, sesuai tuntunan syariat, maka dia mengangkat kepalanya. Wa yajibu al-julusu mutma'innan. Dan dia wajib duduk dengan tuma'ninah. Ya, dia wajib duduk dengan tuma'ninah, dengan tenang. Wa an la yaqsida bi raf'ihi ghayrahu. Dan ketika dia bangkit dari sujudnya, dia tidak boleh memaksudkan sesuatu yang lain. Ini mirip di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, tidak boleh seseorang ruku lalu dia kaget melihat ular yang lewat, lalu secara spontan dia berdiri, lalu dia katakan saya niatkan sekalian saya iktidal misalnya. Tidak. Dia tidak boleh memaksudkan birafihi dengan mengangkat kepala tersebut goyrohu selain dengan niat duduk di antara dua sujud. Wa akmaluhu, dan bentuk yang paling sempurna dari duduk di antara dua sujud adalah an yukabbira wa yajlisa muftarishan, yaitu seseorang yang salat dia bangkit dari sujudnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, artinya dia bertakbir. Tentunya dalilnya sudah kita sering bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memulai salat beliau takbir. Apabila beliau ruku, beliau takbir. Ya, apabila beliau sujud, beliau takbir. Apabila beliau bangkit dari sujud, beliau takbir. Dalam riwayat, baik naik ataupun turun, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menandainya dengan takbir. Wa yajlisu muftarishan. Dan duduk dengan posisi duduk adalah iftirash. Ini sudah sering kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya duduk yang kita lakukan di dalam salat semuanya adalah duduk iftirash kecuali rakaat yang terakhir. Ini penting untuk digarisbawahi bahwa duduk di dalam salat semuanya adalah iftirash kecuali duduk di tasyahud akhir, maka duduknya adalah tawarruk. Baik salat-salat yang memiliki satu tasyahud seperti salat subuh dan salat yang lainnya, ataupun salat-salat yang memiliki lebih dari dua tasyahud seperti salat maghrib ada tasyahud awal atau tahiyat awal ada tahiyat yang kedua, begitupun salat isya, salat zuhur, salat asar itu tahiyatnya dua kali. Maka semua posisi duduk di dalam salat tersebut adalah iftirash kecuali tahiyat yang terakhir, baru duduk dengan tawarruk. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu kana yusalli lahum. Satu ketika Abu Hurairah salat yang menjadi imam untuk kaum muslimin pada saat itu. Fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Dan beliau takbir setiap kali beliau turun ataupun bangkit. Falamman sarafa qal. Maka setelah selesai melaksanakan salat, sahabat yang mulia Abu Hurairah berkata, wallahi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Beliau mengucapkan takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, innama sunnatus salati antansiba rijlaka al-yumna wa tuthni al-yusra. Sesungguhnya di antara sunnah salat itu, kata sahabat Abdullah ibni Umar, adalah engkau menegakkan kaki kananmu. Jadi ketika kita duduk, kaki kanan kita buat tegak. Jari jemarinya kita hadapkan ke arah kiblat. Wa tuthni al-yusra. Kemudian engkau menekuk atau melipat kaki kirimu. Dan kita duduk di atas kaki kiri tersebut. Itu yang kita sebut dengan istilah duduk iftirash. Itu yang kita istilahkan dengan istilah duduk iftirash. Ya, hadis ini adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, di dalam bab sunnatul julusi fit tasyahud. Ya, duduk yang disunnahkan ketika kita sedang tasyahud. Dalam riwayat yang lain, ma'asirul muslimin, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa yakni litasyahud." Nabi duduk untuk melaksanakan tasyahud. Faftarasha rijlahu al-yusra. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan atau menjadikan kaki kiri sebagai tempat duduk beliau, menjadikan seolah-olah kaki kiri itu seperti tikar yang diduduki. Ya, jadi kita duduk di atas telapak atau bagian dalam kaki. Jadi kalau kita berdiri, itu ada bagian kaki yang terlihat di depan, ada yang di bagian belakang. Nah, kita duduk di bagian yang belakang itu. Kemudian kita menegakkan kaki sebelah kanan dengan posisi jari jemari menghadap kiblat. Itu yang biasa kita sebut dengan duduk iftirash. Jadi dalilnya cukup banyak para pemirsa Niaga TV. Tapi pada prinsipnya sekali lagi, bahwa duduk yang kita lakukan di dalam sholat, ini penting digarisbawahi, bahwa duduk yang kita lakukan di dalam sholat semuanya adalah iftirash, kecuali rokaat yang terakhir tawarruk. Ini rokaat yang terakhir, atau silahkan dikatakan di duduk tahiyat akhir, ya duduk di tahiyat akhir, itu adalah tawarruk, baik di sholat yang memiliki satu tahiyat, ataupun di sholat yang memiliki dua tahiyat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yafrushu yusrahu. Seorang yang salat membentangkan kaki sebelah kirinya, artinya dia duduk di bagian belakang kakinya. Tentunya saya rasa sudah bisa dibayangkan ya, duduk apa namanya iftirash. Hanya saja apa namanya, karena keterbatasan tertentu kita tidak bisa mencontohkan ya. Tetapi saya rasa para pemirsa Niaga TV tahu apa namanya bentuk duduk dari iftirash, ataupun bentuk duduk dari tawarruk ya, tawarruk. Yafrush yusrahu wa yajlis 'alaiha. Dia melipat kaki sebelah kirinya ya, kemudian dia duduk di atas kaki kiri tersebut. Wa yansibu yumnahu, dan dia menegakkan kaki sebelah kanannya. Wa yada'u yadaihi 'ala fakhidaihi bi qurbi rukbataihi, dan dia hendaknya meletakkan kedua tangan, ada tangan kanan, tangan kiri, di atas pahanya. Ya jelas di atas paha mendekati lutut. Ya, jadi kedua tangan kita ketika kita duduk di antara dua sujud itu kita letakkan di atas paha, dan kita dekatkan kedua tangan kita ini ke arah lutut. Ya, kita dekatkan ke lutut. Mansuratan, dalam kondisi terbuka, artinya tidak dalam kondisi dikepal begini. Ya, terbuka ya, madmudatan asabi, dan hendaknya tangan-tangannya mendekat seperti ini ya, didekatkan jari jemarinya. Wa yaqulu, dalam kondisi tersebut hendaknya dia disunahkan atasnya berkata, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wajburni wahdini warzuqni warfa'ni. Itu doanya. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wajburni wahdini warzuqni wa'afani. Ya, warzuqni warfa'ni. Warzuqni warfa'ni. Jadi ada tujuh hal. Allahumma ighfirli, ya, ampuni, memohon ampunan. Warhamni, memohon rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'afini, memohon afiat, keselamatan tubuh. Ya, wajburni, meminta kepada Allah agar Allah menutup segala kekurangan kita, menutup segala aib kita. Wahdini, meminta petunjuk dan hidayah. Warzuqni, meminta rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warfa'ni, kemudian meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Ya. Disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib bahwa doa yang barusan kita baca adalah riwayat Imam Abu Daud, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Kemudian di sini beliau akan menyinggung salah satu jenis duduk. Salah satu jenis duduk yang disebut di dalam hadis Nabi adalah al-iq'a. Ada duduk yang kita kenal dengan istilah duduk al-iq'a. Apa itu duduk al-iq'a? Beliau berkata terbagi menjadi dua. Duduk iq'a terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an yadha'a al-yataihi ala aqibaihi. Jenis iq'a yang pertama adalah seorang yang sholat meletakkan kedua apa namanya dia meletakkan, mohon maaf para pemirsa Niaga TV, kedua duburnya kanan dan kiri, ya bagian belakang dari tubuhnya di mana dia duduk, dia letakkan dua bagian tersebut di atas tumit. Terbayang para pemirsa Niaga TV, ya kita duduk di atas tumit, ya dalam kondisi tentunya tumit kita, kaki kita tegak, ya wa rukbataihi wa atraba wa atrafa asabi'ihi bil ard, lututnya menempel ke tempat sholat, menempel ke lantai, dan ujung-ujung jari jemari kaki juga di bawah. Apakah bisa dibayangkan para pemirsa Niaga TV, ada yang namanya al-iq'a. Jadi bayangkan para pemirsa, salat apa saja, salat maghrib misalnya, bagaimana cara duduk di rakaat di duduk di antara dua sujud di rakaat yang pertama. Kalau itu sudah bisa kita bayangkan, tentunya posisinya adalah kaki sebelah kanan kita tegakkan, ya, dengan tumit mengarah ke atas, jari jemari di bawah menghadap ke arah kiblat. Apa bedanya dengan yang beliau sebutkan? Bedanya adalah kalau iq'a itu bukan hanya kaki kanan yang tumitnya menghadap ke atas, jari jemarinya di bawah menghadap kiblat, tapi kedua-duanya. Baik kaki sebelah kanan ataupun kaki sebelah kiri sama tumitnya sama-sama menghadap ke atas. Ya, dia tumitnya ke atas, diarahkan ke atas. Ya, ditegakkan. Ya, artinya jari jemari di bawah menghadap kiblat dan kita duduk di atas kedua tumit tersebut. Itu disebut dengan iq'a. Wa huwa mandubun baina as-sajdataini. Duduk yang seperti ini tidak dilarang. Ya, duduk yang seperti ini tidaklah dilarang. Bahkan disunnahkan dilakukan di antara dua sujud. Ya, jadi saat kita berada di posisi duduk di antara dua sujud, cara duduk yang barusan kita sebutkan itu disunnahkan seperti itu. Ya, disunnahkan kita duduk ya seperti yang barusan kita sebutkan, yang kita sebut dengan iq'a. Ya, duduk di atas kedua tumit. Ya, sama seperti posisi iftirash. Yang membedakan adalah kaki kirinya tidak dibentangkan, tetapi ditegakkan seperti kaki kanan. Jadi kaki kanan dan kaki kiri itu ditegakkan dan kita duduk di atas tumit, ya tumit kita. Duduk seperti ini disunnahkan, kata beliau. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, berdasarkan hadis Awus rahimahullahu taala berkata, kulna libni Abbasin, kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an terkait dengan hukum duduk di atas kedua tumit. Maka Ibnu Abbas menjawab, hiya sunnatu, duduk seperti itu adalah sunnah. Lalu ditanya, ya apakah itu bisa dilakukan dalam sholat, wahai Ibnu Abbas? Jadi seolah-olah yang bertanya ini ingin memastikan kepada sahabat Nabi Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berkata, bal hiya sunnatu nabiyika. Jangan ragu, ya. Itu adalah sunnah nabimu. Itu di layar kaca pemirsa sudah muncul, ya. Duduk iftirash. Kalau kita lihat duduk iftirash, posisi kaki kanan tegak terlihat, ya. Jari jemarinya di bawah, kemudian tumitnya menghadap ke atas, dan kita duduk di atas kaki sebelah kiri. Duduknya kita di atas kaki sebelah kiri itu disebut dengan iftirash, ya. Kita membentangkan kaki kita seolah-olah kita sedang duduk di atas di atas alas, entah tikar atau yang lainnya, ya. Tawarruk juga tadi sudah kita tampilkan, ya. Posisi kaki kanan tegak, ya. Kemudian kaki kiri kita letakkan di bawah betis kaki kanan kita, ya, di bawah betis atau di depan dan di bawah betis kaki sebelah kanan. Saya rasa sudah maklum. Hanya saja yang tadi perlu fokus adalah masalah ik'a, ya. Ik'a itu sederhana, mirip dengan iftirash, hanya saja kaki sebelah kiri disamakan posisinya seperti kaki sebelah kanan. Itu kita sebut dengan ik'a. Apakah duduk seperti itu dilakukan di dalam sholat? Kata Ibnu Naqib, ya, sebagaimana kita bahas di awal kitab ini adalah mengumpulkan pendapat-pendapat yang mu'tamad, pendapat yang terpilih di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, dan di mazhab Imam Syafi'i, duduk ik'a dengan cara yang barusan kita sebutkan itu dianjurkan, itu sunnah. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Hanya saja Ibnu Naqib berkata, "Lakin al-iftirash afdal." Akan tetapi iftirash adalah lebih afdal daripada ik'a yang barusan kita sebutkan. Ya, iftirash lebih afdal daripada ik'a yang barusan kita sebutkan. Yang kedua, ma'asirul muslimin, di antara jenis ik'a adalah seseorang meletakkan al-yataihi wa yadaihi bil ardi. Seseorang meletakkan bagian belakang tubuhnya, dalam hal ini adalah dubur, ya, dia taruh di lantai, dia tempelkan bagian kanan, bagian kiri, dia tempelkan ke lantai. Artinya dia tidak duduk di atas kaki kanan, tidak juga duduk di atas kaki kiri. Nah, itu sudah terlihat ada ik'a, ya. Nah, di situ ada tulisan ik'a. Nah, itu ik'a seperti itu. Kalau kita perhatikan kaki kanan dan kaki kiri tegak. Nah, itu disebut ik'a. Sebelahnya ada duduk iftirash. Ya, sebelahnya adalah ik'a. Jadi kaki kanan tegak, ya, kaki kiri tegak, dan kita duduk di atas keduanya. Dan itu adalah sunnah dilakukan di duduk di antara dua sujud. Walaupun kalau pemahaman Imam Syafi'i dan para ulama yang lain, iftirash lebih utama. Kenapa iftirash lebih utama? Karena itu yang didawamkan. Artinya didawamkan, dilakukan secara terus-menerus oleh baginda Rasulullah. Oleh karenanya di situ dikatakan sesekali boleh dilakukan. Ya, sesekali boleh dilakukan. Berdasarkan tadi hadis Ibnu Abbas, dan hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Ahmad. Itu jelas ik'a yang dipakai. Meletakkan kedua dubur, kita letakkan di bawah, ya, kita duduk di atas, mohon maaf, kedua bagian belakang tubuh kita seperti kita duduk biasa. Seperti pemirsa sekarang lagi duduk barangkali di lantai memperhatikan televisi. Itu duduknya seperti itu, hanya saja kaki kanan dan kaki kiri kita taruh di depan dan ditegakkan. Jadi kaki kanan dan kaki kiri ditegakkan dengan posisi paha, baik paha kanan dan paha kiri menghadap ke perut dan ke dada kita. Ya, itu disebut dengan ik'a. Tapi ik'a yang dilarang, ik'a yang dimakruhkan. Ya, jadi seperti kita sedang duduk, ya, bapak-bapak pemirsa Niaga TV duduk di depan televisi menyaksikan kajian ini. Kalau kita duduknya di lantai, ya, itu tinggal diangkat saja kedua kaki, ditegakkan sehingga berhadapan dengan apa itu? Dengan perut kita, ya. Itu disebut dengan ik'a. Dikatakan di sini, an yadha'a al-yataihi wa yadaihi bil ard. Meletakkan kedua bagian belakang tubuhnya, duburnya, daging yang ada di belakang yang biasa kita jadikan tempat duduk sebagai bagian tubuh yang mana kita duduk, kita letakkan itu di tanah atau di tempat sholat, kemudian kita menegakkan kedua betis kita. Ya, kita menegakkan kedua betis kita. Ya. Wa hadza makruhun fi kulli salatin. Dan ini makruh dilakukan di semua salat. Tidak boleh seorang muslim salat dengan ik'a dari jenis yang kedua ini. Ya. Di sini beliau membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu berkata kepadaku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Ali, aku mencintai untuk dirimu apa-apa yang aku cintai untuk diriku. Aku mencintai untuk dirimu, wahai Ali, apa-apa yang aku cintai untuk diriku. Wa akrahu laka ma akrahu li nafsi. Dan aku membenci sesuatu untukmu sama seperti aku membenci sesuatu untukku. Maka beliau berkata, la tuq'i baina as-sajdatain. Ya, janganlah engkau ik'a di antara dua duduk. Kalau ini salah satu jenis ik'a yang lain. Ini salah satu jenis yang dilarang juga, ya. Di mana kedua dubur itu kita duduk di antara kaki kanan dan kaki kiri. Tapi yang barusan kita baca itu si betisnya yang ditegakkan ke depan. Ya, si betisnya. Kayak orang nonton, kalau di kampung nonton apa namanya? Nonton sepak bola misalnya. Di pinggir lapangan kita duduk begitu. Kadang tangan kita dilipat begini. Ya. Lalu dilipat ke depan. Lalu betisnya ditegakkan. Dan perut kita ini berhadapan dengan paha, ya, berhadapan dengan paha. Itu dalam Islam tidak boleh duduk seperti itu. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Samurah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah melarang ik'a di dalam salat. Dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, baginda Rasulullah melarang uqbatus syaitan, cara duduknya setan. Ya, cara duduknya setan. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslim, wa fassarahu Abu Ubaidah wa ghayruhu bil iq'a al-manhiyu al-manhi anhu. Abu Ubaidah, sahabat Nabi, ya, menafsirkan larangan ini terkait dengan ik'a yang dilarang. Ik'a yang dilarang ada dua. Itu yang tadi kita sebutkan, ya. Itu yang kita sebut dengan ik'a. Ya, jadi tangan kita kanan kiri jadi dubur, bagian belakang tubuh kita. Kemudian tangan kanan, tangan kiri kita tempel ke tanah. Dan kaki depan kita tegakkan persis dengan yang gambar yang muncul di layar kaca para pemirsa. Itu kita sebut dengan ik'a. Ya. Alhamdulillah, tim kami sudah menunjukkan gambarnya. Itu jenis ik'a yang dilarang. Termasuk yang dilarang yang sebelum gambar ini pun sama dilarang. Jadi yang dilarang dua ini, yang dilarang juga, ya, yang diperbolehkan hanya ik'a yang jenis pertama. Yaitu di mana kita duduk di atas tumit. Itu ik'a yang diperbolehkan berdasarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim dan itu dilakukan di duduk di antara dua sujud. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, ini barangkali sementara yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, ada dua layanan yang sudah kami buka, layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di nomor 0812-9345-5676. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Ya, Ustaz. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Silakan. Ustaz tadi sudah menerangkan bahwa seluruh bentuk salat yang terakhir ya adalah tawaruk. Duduk rakaat yang terakhir. Saya adalah... mendengar dari sebagian Ustaz bahwa duduk akhir di sholat yang dua rakaat satu salam baik itu duduknya boleh istirahat baik baik sholat sunat maupun sholat wajib seperti subuh dan jumat baik dia menyatakan bahwa duduk subuh jumat dan sholat sunat dua rakaat boleh istirahat baik Bapak. Ini pertanyaan saya, bagaimana Ustaz, apakah boleh istirahat seperti sholat tadi, dan bagaimana, mana yang kuat hadis dan keterangannya? Baik. Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muzakkar di Sumatera Barat ya. Baik, jadi beliau mendengarkan penjelasan dari Ustaz yang lain, bahwa duduk tasyahud itu ada dua. Ada duduk tasyahud yang dilakukan di dalam sholat yang hanya memiliki satu tasyahud seperti sholat subuh, itu duduknya adalah iftirash seperti yang ada di gambar. Tapi kalau seandainya tasyahudnya adalah tasyahud yang kedua, artinya sholat itu memiliki dua kali tahiyat atau dua kali tasyahud, maka duduknya tawarruk. Itu pendapat yang Pak Muzakkar dengar dari seorang ustaz. Dan itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat Imam Syafi'i, beliau berkata, duduk dalam sholat semuanya iftirash kecuali rakaat terakhir, tawarruk. Duduk di dalam sholat semuanya iftirash. Sampai di situ saya rasa jelas. Kecuali rakaat terakhir. Baik rakaat terakhir ini adalah subuh, ataupun zuhur, ataupun asar, atau maghrib, atau isya. Duduknya tawarruk. Menurut siapa? Imam Asy-Syafi'i. Lalu apa dalilnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Dalil beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abi Humaid berkata, "Ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abi Humaid, aku adalah orang yang paling hafal tentang tata cara sholatnya Nabi. Aku orang yang paling hafal tata cara sholatnya Nabi. Lalu bagaimana sholatnya Nabi, wahai Abi Humaid, seorang sahabat Nabi, bagaimana Nabi itu sholat? Maka beliau berkata, ana kuntu fa'idha jalasa firraqataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Aku mendapatkan Nabi kalau di rakaat yang kedua, ya, itu beliau duduk dengan iftirash. Beliau duduk dengan iftirash seperti di gambar. Ya, di sini dikatakan jalasa ala rijlihil yusra, terlihat kan duduk di atas kaki kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki kanan. Itu kalau di rakaat yang kedua. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirati. Ah, ini yang ingin kita garis bawahi. Dan apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, kata Abi Humaid, sahabat Nabi, apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau majukan kaki kirinya, terlihat tidak di gambar kaki kiri di depan. Di duduk tawarruk. Terlihat ya kaki kiri ada di depan kaki kanan. Ya qaddama rijlahul yusra, beliau majukan kaki sebelah kirinya, wa nasabal ukhra, dan beliau menegakkan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk langsung ke lantai. Persis kita lihat di gambar duduk tawarruk. Perhatikan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang dan ditegakkan, kemudian duduk di bawah. Ya, artinya kita tidak duduk bertumpu di atas kaki kiri atau kaki kanan, tapi langsung duduk di lantai. Dan ini hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Wa fi raq'atil akhirah, dan kebiasaan Nabi di rakaat yang terakhir adalah duduk tawarruk. Dan di dalam hadis ini tidak dibedakan apakah tahiyatnya satu kali atau dua kali. Ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan saya termasuk mengamalkan apa yang kita bacakan hari ini. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Semarang barangkali ya. Saya mengontrakkan rumah per tahun 30 juta. Ada yang menawar mau kontrak 2 tahun 56 juta. Berarti per tahun adalah 28 juta. Lewat perantara orang lain, perantaranya minta jasa kalau kontrak 1 tahun 1 juta, kalau 2 tahun 2 juta. Sudah disepakati kontrak 2 tahun. Tapi pembayarannya minta waktu 2 sampai 4 bulan lagi. Saya dikasih DP 2 juta. Kontrak terhitung mulai 1 Januari 2021. Setelah berjalan 3 bulan, yang kontrak hanya memberi uang kepada saya 26 juta. Dan 2 juta jadi 28 juta, saya memberi jasa perantara 1 juta. Sampai akhir Desember 2021 belum bisa membayar lagi. Akhirnya yang kontrak datang ke rumah belum bisa membayar. Dia merubah kesepakatan awal kontraknya per tahun saja 30, tapi bayarnya bulan Februari 2022. Apakah saya masih berkewajiban memberi perantara perantaranya dari pihak yang kontrak, kalau yang tahun 2000 dihitungnya tahun 28 juta. Wallahualam bishawab ya. Menurut saya ya sesuai dengan kesepakatan saja. Ya sesuai dengan kesepakatan, artinya kesepakatannya per tahun dia mendapatkan 1 juta. Ya, per tahun dia mendapatkan 1 juta. Tahun pertama sudah selesai dan sudah mendapatkan 1 juta. Di tahun yang kedua ternyata alhamdulillah menambah. Tetapi dia tidak mau per 2 tahun, dia pengennya per 1 tahun. Yang tadinya kalau 2 tahun nilainya bisa 28 juta, karena dia hanya per 1 tahun menjadi 30 juta. Ya, kalau memang kesepakatannya akan memberikan 1 juta kepada siapa namanya jasanya, ya saya rasa berikan saja. Ya, diberikan saja hak tersebut, apalagi memang disepakati sejak awal per tahunnya 1 juta. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada burung orang lain yang lepas, apakah burungnya milik yang menemukan atau harus dikembalikan pada pemiliknya? Ya kalau kita tahu pemiliknya siapa, ya kita kembalikan. Sama seperti hukum barang yang hilang. Dan yang namanya burung itu harganya enggak semuanya 5.000, ya. Enggak semuanya 10.000. Ada yang harganya sampai 1 juta. Atau barangkali ada yang sampai misalnya puluhan juta. Ada ya, kita lihat jenis-jenis burung tertentu, ya itu harganya sampai jutaan. Ya kalau kita menemukannya ya kita kembalikan, kalau itu masuk kategori misalnya kadang burung itu hinggap di rumah kita lalu masuk ke dalam rumah lalu kita tangkap, lalu orang datang dia katakan itu punya saya Pak, lepas, ya sudah kita berikan saja. Allah alam bissawab. Ada Pak Kasan di Pandeglang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya mau izin bertanya masalah duduk tasawuf itu kan. Baik. Duduk tangan itu kan jangan jemarnya, harus katanya di sini pengajian kami itu katanya harus sama dengan lutut. Jadi kalau yang lebih dari jemarinya maka dipotong dari jemarinya. Maksudnya bagaimana lebih, Bapak? Tolong diulang. Lutut itu kan kalau tasawuf kan mantulan dari jemari kan numpang di lutut. Baik. Jadi kalau misalnya yang lebih dari jemarinya itu maka dipotong dari jemarinya. Dipotong maksudnya siapa yang memotong? Ya, yang nggak tahu, kita kata bilangnya kayak gitu. Kata Ustaz pengajian itu. Kalau yang lebih lututnya, jadi lutut yang bisa dipotong. Ya, artinya gitu. Barangkali mohon maaf Bapak, di akhirat nanti akan dipotong seperti itu. Ya, barangkali kayak gitu. Baik, pertanyaan Bapak? Ya, tapi kedua nih ada yang satu lagi ya, mohon maaf ya. Baik. Yang kedua istilahnya kita ambil air wudhu itu, kan airnya itu kata di drum, katanya itu nggak sah kalau buatan karena air bukan khusus buat air wudhu, khususnya sedangkan airnya banyak. Kata beliau kata, kalau airnya di dalam drum, dalam toren barangkali. Ya, jadi kan katanya nggak sah buat air wudhu karena bukan buat apa buat lihat buat air wudhu, karena dia kan air muat drum, ya kan banyak drumnya 200 literan. Baik, menurut saya Bapak jangan hadir di pengajian yang seperti itu Pak. Itu semua dua-duanya dia katakan tanpa ilmu. Oh iya, tanya di pengajian umum gitu, sedangkan pengajian kami itu cari guru yang lain Pak. Ya. Jadi kami nggak boleh hadir ya Pak ya. Cari guru yang lain yang memang punya kualitas Pak. Iya. Baik. Saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang guru mengatakan hal-hal seperti itu? Ya, dan dia tidak memiliki dasar barangkali. Kalau lebih jarinya dipotong jarinya. Kalau lebih lututnya entah saya juga kurang paham dipotong lututnya. Dan kalau kita menyimpan air satu toren besar di atas, kalau kita niatkan itu untuk minum enggak boleh untuk wudu. Kaidahnya apa, dasarnya apa? Kalau dalam pembahasan fikih yang sudah kita bahas, ya air itu dibagi, ada air mutlak kan begitu. Ada air musta'mal, ada air najis. Ya, nanti air mutlak ada yang dipakai tidak makruh, ada yang dipakai makruh. Yang dipakai makruh adalah air yang kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i air musyammas terkena matahari. Air yang suci tapi tidak mensucikan musta'mal. Air yang najis adalah air yang sedikit yang terkena najis. Itu sederhana sekali. Tapi ada lagi air yang niatnya buat air minum, gak boleh buat wudu. Saya gak paham apa maksud dari perkataan ustaz tersebut. Allah alam bisawab. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ibu. Saya mau nanya, tadi di dalam apa itu antara dua sujud itu boleh tak kita baca Rabbi Fili Warhamni Wajburni Warfa'ni Wajubni Wahdini Wahadini Wahwa'ani. Baik, itu saja ibu. Ya, jadi yang kedua itu mengenai sebelum Fatihah itu. Baik. Apakah ada kita membaca Ta'us dan basmalah itu, apakah ada pembinaan dari Rasulullah sebelum membaca Al-Fatihah membaca Ta'us? Baca Ta'us dan basmalah. Baik. Baik, itu saja ibu. Ya, dalam sholat. Baik. Ya, syukran. Afwan. Allah alam bisawab ya. Yang pertama kaitan dengan apa namanya duduk di antara dua sujud, bolehkah kita membaca lafaz yang tadi ibu sebutkan ya? Kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, doa duduk di antara dua sujud itu banyak. Ada sampai 5 doa. Saya sebutkan, ibu lihat apakah ada salah satunya yang sesuai dengan yang biasa ibu baca. Doa yang pertama adalah riwayat Imam Abu Daud, ya, begitupun dalam Ibnu Majah, doanya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua adalah duduk di antara dua sujud, Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Riwayat yang ketiga, Allahumma ghafirli, warhamni, wahdini, wajburni, warfa'ni, wajburni, wa'afini, warzukni, warfa'ni. Seperti yang tadi kita sebutkan. Ini riwayat Ashabus Sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kecuali An-Nasai. Tidak meriwayatkan hadis ini. Cara yang keempat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada 6 ya. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan dianggap hasan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaut. Yang kelima adalah riwayat Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wa'ajirni warfa'ni wahdini warzuqni. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Artinya ada 5 lafaz. Ya, ada 5 lafaz yang tadi kita sebutkan hanyalah salah satu dari 5 doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, apakah ada sunnahnya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah dan membaca basmalah? Allah alam bisawab, itu perintah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Apabila kamu hendak membaca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Bagaimana cara kita memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa mengucapkan lafaz ta'awuz setelah iftitah dan sebelum Al-Fatihah adalah sunnah. Membaca basmalah, tentunya basmalah menjadi wajib. Karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, basmalah menurut pendapat yang kuat adalah bagian dari Al-Fatihah. Kalau memang dia adalah bagian dari Al-Fatihah, maka ya harus dibaca. Ya, Allah alam bissawab. Ada pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada dalil yang sahih bahwa saat salat maghrib di malam Jumat, seorang imam disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Apakah ada sunnahnya seperti itu? Saya tidak tahu. Ya, tetapi di dalam sholat-sholat sunnah seperti qobliyah dan ba'diyah, ya, qobliyah subuh misalnya, itu biasa dibaca oleh Nabi. Ya, rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fik. Allahu barik fik. Apakah boleh seorang istri ziarah ke kuburan suaminya seperti hari Jumat? Mohon, setiap hari Jumat. Allah lam biswab, ya, berziarah kubur bagi wanita adalah perkara yang mukhtalafun fihi, diperdebatkan. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama kontemporer ahli fikih, beliau berkata bahwa di dalam kitab Tauhid dikatakan bahwa permasalahan ziarah kubur ini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Jadi pendapatnya banyak. Yang mengatakan haram berdalil dengan hadis la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Yang mengatakan sunnah berdalil dengan keumuman hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kalau sekarang ziarah saja, karena ziarah kubur mengingatkan kalian pada akhirat, dan itu tidak ada batasan laki-laki dan perempuan. Pendapat yang ketiga makruh. Ya, mereka berdalil dengan hadis Ummu kunna nuhina an ittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kami dilarang mengikuti jenazah, tapi Nabi tidak melarang dengan tegas. Maka makruh. Dan yang pendapat yang keempat bahkan mubah. Ada yang berpendapat sampai mengatakan mubah. Artinya boleh. Dari 4 pendapat ini saya rasa yang paling hati-hati ya makruh. Ya makruh yang lebih hati-hati. Artinya ya, yang paling baik bagi wanita adalah mendoakan suaminya di rumah. Ya itu yang lebih baik. Tapi kalaupun dia datang, dia tidak berdosa. Allah lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya peliharaan kucing. Pada waktu sholat, kucing saya datang mencium saya dan tidur di tikar sholat. Apakah tidak apa-apa karena kucing suka makan binatang-binatang kecil? Apakah selesai sholat sunnah boleh memperbanyak zikir tahlil? Allahu bissawab, ya. Kalau kita melihat tidak ada najis yang aini yang terlihat, tidak ada darah di mulutnya, tidak ada bangkai, ya sudah, kembalikan ke hukum asal bahwa dia suci. Sebagaimana Nabi berkata, innaha laisat binajas, innaha minat tawafina alaikum. Kucing tidak najis, karena kucing adalah hewan yang biasa berkeliling-keliling. Tapi kalau ada lumuran darah, bekas bangkai atau apa, ya najis. Tapi kalau selama tidak ada bekasnya, ya sudah, itu hukum asalnya bersih. Sebagaimana Abu Qatadah dalam hadis, berwudu dari sisa air yang telah diminum atau dijilat oleh kucing, dan beliau membawakan hadis Nabi bahwa kucing tidak najis. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bacaan duduk antara dua sujud kalau urutannya enggak sama dengan yang ustaz tadi baca? Ada beberapa riwayat, termasuk saya membaca warzuknya di akhir. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Nah, warzukninya di akhir. Itu yang biasa saya baca. Ya Allah alam bissawab. Artinya selama sesuai dengan dalil, Nabi pernah membacanya, ya silahkan dibaca. Ya, tentunya kita tidak merangkai sendiri, tapi kita merujuk kepada riwayat-riwayat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membaca Al-Fatihah saat imam baca iftitah, lalu bagaimana di rakaat kedua ketika imam tidak memberikan jeda untuk membaca Al-Fatihah? Ya, ada hadis bahwa satu ketika Nabi sedang membaca surat dalam salatnya, fa thaqulat alaihi al-qira'ah. Tiba-tiba saja bacaan Nabi menjadi berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu beliau. Selesai salat Nabi berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian ini biasa membaca surat di belakang imam saat salat berjamaah. Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, la taf'alu illal fatihah. Janganlah kalian membaca surat di belakang imam dalam riwayat dalam salat yang jahar kecuali al-fatihah. Sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Allah alam bissawab. Uh, sebaiknya acara kajian Ustadz Rizki hari ini pakai foto peraga. Insya Allah Bapak. Ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya koordinasi kami lebih baik ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Doa para pemirsa Niaga TV agar kedepannya koordinasi kami lebih baik dan kami bisa memberikan yang terbaik insya Allah untuk para pemirsa. Sama-sama saya menuntut ilmu dan kita sama-sama menuntut ilmu ya. Kita sama-sama belajar dari apa-apa yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil Quran dan hadis. Afwan, kalau lapasnya doa di antara dua sujud yang kelima, yang lima macam tadi, ada tujuh permintaan, ada lima permintaan. Tapi bacaannya terbalik-balik. Ya makanya ambil saja satu. Saya dari sudah lama baca hadis-hadis itu, tapi saya enggak hafal semua. Malah saya jadi bingung kalau saya hafal semua. Ya, saya pilih satu itu yang saya amalkan. Ambil dari lima itu salah satu, ya, lalu amalkan. Yang paling gampang yang pertama, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, tapi kalau kita ingin yang lima atau yang tujuh, ambil saja satu. Agar apalagi kita tidak hafal semua, ya, agar tidak menjadi was-was dalam sholat. Allah alam bishawab. Ada penelpon, kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ana dari Jabil Zaini. Silahkan Pak Zaini. Yang mau ana tanyakan Ustaz, kalau kita duduk di antara dua sujud Ustaz ya. Baik. Terus imamnya bacaannya kan agak lama sun. Terus kalau kita baca berulang-ulang boleh Ustaz, kayak gini. Allahumma firli, Rabbi firli, sampai imam sujud. Itu batasannya maksimal apa Ustaz? Ada batasannya Ustaz? Baik, itu saja. Nah, itu satu lagi Ustaz. Kalau imam baca surat istitahnya agak lama, terus kita yang di belakang makmum, setelah kita baca surat istitah yang pendek, terus kita bersambung dengan Al-Fatihah, tapi itu yang Ustaz, boleh ada Ustaz ya? Tidak ada masalah. Assalamualaikum. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ruku dan sujudnya Nabi itu, kalau ruku beliau membaca subhanallah yang diakhiri dengan ta'zim, subhanallah subhanallahi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, berdasarkan firman Allah fasabbih bismi rabbikal azim. Adapun ketika sujud beliau membaca tasbih dan meninggikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Seolah-olah ketika kita sujud, kita berkata, ya Allah, hambamu ini merendah kepadamu, sedangkan kau tidak akan pernah rendah, kau selalu tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Ya, dan maha terpuji. Tapi kita rendah, manusia rendah. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ketika kita berada dalam kondisi paling lemah, kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah boleh kita perbanyak Rabbighfirli, lalu berapa batasannya? Kata para ulama tidak masalah. Ya, batasannya yang paling bagus tentunya ganjil. Ya, 3, 5, ya 7, ya 9, 11 dan seterusnya. Itu yang paling bagus. Artinya selama imam belum turun, ya sudah kita baca Rabbighfirli sesuai dengan waktu yang bisa kita gunakan. Allah alam bissawab. Nah, sepertinya itu yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka Ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.